إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين سيدنا جمعة برباهية رحمن ورحمكم الله ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya Islam itu adalah ibadah. Dan ketahuilah juga wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalimat syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu pun ibadah. Sebagaimana ibadah wudu, ibadah salat, ibadah-ibadah yang lainnya yang memiliki tentunya makna, syarat dan pembatal-pembatalnya. Begitu juga Islam. Begitu juga kalimat syahadatain. Dia memiliki makna, memiliki syarat-syarat, dan memiliki pembatal-pembatal yang kita harus ketahui agar kita benar-benar bisa berpegang teguh dengan Islam tersebut. Bisa benar-benar kokoh dengan kalimat syahadatain kita. Dan jika Islam itu batal, jika syahadatain itu batal, maka celakalah kita semua. Sehingga kita harus menjaga Islamnya kita. Kita harus menjaga syahadatainnya kita. Kalau wudu, salat, kita terkadang enggak bisa untuk mencegah diri kita dari pembatal-pembatal, karena itu tabiat kita semua. Adapun Islam, adapun syahadatain, kita semua bisa menjaganya. Tentunya dengan ilmu, amal, dan terus memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Agar Islam kita langgeng. Agar kita tidak menjadi orang-orang murtad. Orang-orang yang keluar dari agama. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya Islam atau syahadatain memiliki pembatal-pembatalnya yang harus kita ketahui agar kita bisa menghindarinya. Baik kaum muslimin, sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, ilmuilah inti dari pembatal-pembatal syahadatain, pembatal-pembatal keislaman kita. Ada 10 yang kita wajib mengilmui dan menjauhkan diri kita darinya agar Islam kita langgeng sampai kita meninggal dunia. Kata Allah Azza wa Jalla memesankan kita semua untuk fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua kecuali meninggal dalam kondisi yang Islam, yang di atas syahadatain. Dan pembatal yang pertama, pembatal syahadatain yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya, yaitu asyirku fi ibadatillah. Berbuat syirik besar di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali-wali Allah yang ada dalam kuburan-kuburannya, berdoa kepada jin, atau seperti menyembelih untuk kuburan-kuburan keramat atau untuk jin. Ini merupakan syirik besar. Jika seorang melakukannya maka batal keislamannya, batal syahadatainya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan jika seorang meninggal dalam dosa kesyirikan, syirik besar ini, maka dia akan menjadi orang murtad dan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Tapi syirik besar kekal dalam neraka. Adapun syirik kecil tidak kekal dalam api neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pembatal keislaman, pembatal syahadatan yang kedua, yaitu orang-orang yang menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan raja-raja di dunia, sehingga dia membuat bagi Allah Azza wa Jalla perantara-perantara yang dengannya dia mendekat kepada perantara tersebut, meminta kepada perantara tersebut, berdoa kepada perantara tersebut agar Allah benar-benar memberikan hajatnya melalui perantara tersebut. Maka ini merupakan perbuatan dosa besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Tentunya Allah tidak sama dengan raja-raja dunia. Kalau raja-raja dunia, ia butuh dengan penolong, butuh dengan ajudan. Kita kalau seandainya sebagai seorang rakyat, butuh mendekat dengan raja. Raja-raja dunia melalui orang-orang kepercayaannya. Tapi Allah Azza wa Jalla, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya, dengan raja-raja di dunia ini tidak sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga jika kita meminta-minta langsung kepada Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepadaku, akan kukabulkan segera. Akan kukabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha mampu segala-galanya. Sehingga kita benar-benar meminta kepada Allah. Dan tidak butuh bagi kita semua memberikan bagi Allah pelantara-pelantara seperti raja dunia. Nah, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pembatal keislaman, pembatal syahadat yang wajib kita ketahui agar kita bisa menghindarinya, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir. Dia ragu dengan kekafirannya orang-orang kafir, atau dia membenarkan pendapatnya orang kafir. Maka ijma para ulama, dia termasuk orang yang murtad. La haula wala quwata illa billah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pembatal keislaman, pembatal syahadatan yang keempat, meyakini adanya petunjuk atau adanya hukum yang lebih sempurna dari petunjuk dan hukumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka termasuk orang-orang yang murtad. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pembatal keislaman, pembatal syahadatan yang kelima, membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasul, apa-apa yang datang dari Rasul, dari sunnah-sunnahnya Rasul, dari perbuatan, perkataan dan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat dia orang kafir kalau dia membenci sesuatu dari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pembatal keislaman, pembatal syahadatan yang keenam, yang wajib kita ketahui agar kita bisa menghindarinya, yaitu seorang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ganjaran pahala, balasan hukum azab bagi orang-orang yang berdosa, di Allah, sehingga dia jadi orang-orang yang murtad. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah At-Taubah ayat 65-66, kata Allah Azza wa Jal, katakan Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, mengolok Allah, mengolok ayat-ayat Allah, mengolok Rasulnya? La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jal, kalian telah murtad setelah imannya kalian semua. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, ilmuilah, dan jauhi pembatal-pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman, pembatal syahadatan yang ketujuh, yaitu mengamalkan sihir, mempelajari sihir, baik sihir pengasih yang menyatukan antara dua orang sehingga saling mencinta, atau sihir pemisah yang menimbulkan kebencian antara dua orang. Ini semua adalah perbuatan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari keislamannya. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, pembatal keislaman, pembatal syahadatan yang kedelapan yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya, yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir dan membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, pembatal keislaman yang kesembilan, pembatal syahadatan yang kesembilan, yaitu meyakini bahwasanya manusia bebas keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk kemurtadan. Dan yang 10, wahai kaum muslimin, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, pembatal dari pembatal-pembatal syahadatain yang kita wajib mengetahui sehingga kita bisa menghindarinya, yaitu berpaling dari agamanya Allah, dari agamanya Rasul, enggan mempelajari dan enggan mengamalkan agamanya Allah, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang diridhai oleh Allah azza wajalla. Maka dia termasuk orang yang murtad jika dia enggak mau belajar dan mengamalkan agama ini. Nah, maka wahai kaum muslimin, ilmuilah 10 pembatal-pembatal syahadatainya kita. Amalkanlah dengan menjauhi seluruh pembatal-pembatal yaitu syahadatain kita ini. Semoga dengannya kita termasuk orang-orang yang benar-benar tetap Islamnya. Dan kita harus tetap terus Islamnya sampai kita benar-benar meninggal dunia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita semua untuk terus belajar mengamalkan Islam yang sesungguhnya dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. Astaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwani. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mani wa rahimakumullah. Setiap orang yang mengucapkan syahadatain maka dia orang Islam. Terjaga harta dan darahnya, siapapun dia. Dan jika dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun wahai kaum muslimin, jika seorang mengucapkan syahadatain tapi dia melakukan pembatal-pembatal syahadatain, pembatal-pembatal keislamannya, maka jika dia meninggal dunia, dia termasuk orang yang murtad. Jika dia hidup, kalau sana pemimpin kita itu benar-benar berhukum dengan hukum Islam, diberikan jangka waktu taubat 3 hari. Jika tidak mau, dia itu akan dipancung. Dan jika dia mati dalam kondisi murtad tersebut, maka dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. La haula wala quwata illa billah. Maka wahai kaum muslimin, jagalah keislaman kita. Sesungguhnya Islam itu ya bisa naik dan bisa turun dan bisa lepas. Sehingga kita harus benar-benar menjaga dengan ilmu dan amal. Jagalah syahadatainya kita. Karena inti Islam adalah syahadatainya kita. Dengan apa menjaganya wahai kaum muslimin? Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, dengan duduk di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan syahadatain, sehingga kokoh syahadatainya kita, kokoh keislamannya kita, sehingga kita tahu pembatal-pembatalnya, rincian-rinciannya, sehingga kita bisa menghindarinya, sehingga kita semua benar-benar mendapatkan Islam dan benar-benar meninggal di atas keislaman tersebut. Toyib. Dan kita harus mengetahui kejelekan dari kebaikan. Jika tidak, maka kita akan juga terjerumus di dalam kejelekan itu sendiri. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia di zaman Rasul banyak bertanya tentang kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, wa kuntu as'alu wa nisarri makhafatan an yudrikani. Dan aku berkata atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Agar apa? Agar aku bisa menghindarinya, kata Hudzaifah bin Yaman. Sehingga kita harus mengetahui kejelekan agar kita bisa menghindarinya. Kita harus tahu pembatal-pembatal keislaman dan rincian-rinciannya di majelis-majelis ilmu agar kita bisa menghindarinya. Semoga Allah Azza wa Jalla benar-benar menjadikan kita seorang muslim yang benar-benar semangat belajar dan beramal. Belajar Islam, belajar rukun Islam, terutama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan benar-benar mengamalkannya. Dan itulah keberuntungan bagi kita semua. Maka wahai kaum muslimin, sabarlah terus untuk belajar dan beramal tentang Islam, tentang syahadatain kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنه والمسلمين وادل الشرك والبدع والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمن في دوارنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعله في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم زين بزينة الإسلام والإيمان يا رب العالمين واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.